Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuqawwiruna wa yarfa'u. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MGTV yang dirahmati Allah taala. Pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam pelajaran kita, yaitu Sahih Bukhari, dan kita sedang membahas dari kitab yang mulia ini itu Sahih Bukhari, yang mana kita mengetahui Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan kita masih membahas tentang masalah ilmu, adab-adab menyampaikan ilmu, adab-adab menjaga ilmu, adab-adab thalabul ilmi. Kita masih akan membahas terlebih dahulu sebelum bahasan yang tadi disampaikan, yaitu bab berbicara tentang ilmu setelah sholat isya. Artinya berbicara ilmu di waktu malam setelah sholat isya. Kita telah jelaskan di pertemuan yang telah lalu dan kita ulangi karena belum menyelesaikan semua isi hadis, bahwa dalam hadis yang sahih di riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak menyenangi tidur sebelum isya dan berbicara setelah sholat isya. Dan Rasulullah SAW mencintai untuk sholat isya diakhirkan, tapi tergantung kondisi makmumnya ya. Ahyanan wa ahyanan, artinya terkadang isya itu didahulukan di awal waktu dan terkadang sholat isya itu diakhirkan sampai menjelang pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW tidak menyenangi tidur sebelum isya dan berbicara setelah sholat isya. Nah, hikmah dari masalah ini, artinya Nabi SAW tidak menyenangi tidur sebelum isya dan berbicara setelah sholat isya. Hal itu ditakutkan akan melalaikan sholat dari waktunya. Artinya kalau orang sholat, kalau orang itu tidur setelah sholat maghrib, maka dimungkinkan orang akan tidur sampai waktu subuh, sehingga dia akan meninggalkan sholat isya. Maka dikatakan wayukrahu an-naum qabla, yakni qablal isya wal hadithu ba'daha, dan dibenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Demikian juga kalau orang ngobrol atau berbicara atau berinteraksi setelah sholat isya, dimungkinkan akan melalaikan dari bangun subuh pada waktunya, sehingga orang mungkin sholat subuhnya kesiangan, dikarenakan mengakhirkan waktu tidurnya. Nah, larangan ini tidak secara mutlak. Artinya larangan ini tidak secara mutlak. Yang artinya tidak semua berbicara setelah sholat isya itu dibenci. Dengan dalil bahwa baginda Rasulullah SAW pernah berbicara tentang ilmu, memberikan nasihat tentang ilmu setelah sholat isya atau di waktu malam. Nah, hadis-hadisnya sebagai berikut. Kita bacakan kembali. Qala Imamul Bukhari rahimahullah taala hadatsana Sa'id bin Ufair. Qala hadatsani Laits. Qala hadatsani Abdurrahman Ibnu Khalid Adi bin Syihab An Salim wa Abi Bakrin Ibnu Sulaiman Ibnu Hasma. Anna Abdullah Ibnu Umar qala Salabina An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fi akhiri hayatihi. Falamma salama qoma faqala Ara'aitukum lailatakum hadihi. Ara'aitukum lailatakum hadihi. Fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Hadis yang pertama kemarin sudah disebutkan sanadnya, yaitu hadis Abdullah Ibnu Umar. Beliau berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, salat isya mengimami kami. Artinya Nabi sallam salat mengimami para sahabat di waktu salat isya. Falamma salama, maka tatkala beliau salam, qoma faqala, maka beliau berdiri dan berkata. Jadi di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya mengimami para sahabat, setelah salam beliau berdiri dan berkata. Qala ara'aitukum lailatakum hadhihi. Coba perhatikan oleh kalian malam ini. Fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa minhu mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Sesungguhnya setelah 100 tahun tidak akan tersisa orang-orang yang ada hari ini. Artinya Nabi SAW berbicara kepada para sahabat, memberi nasihat bahwa setelah 100 tahun nanti itu tidak akan tersisa seorang pun orang-orang yang hidup hari ini. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW berbicara tentang ilmu setelah sholat isya. Berarti tidak selamanya dilarang gitu, ngobrol. Ngobrol yang dilarang setelah sholat isya yaitu ada dua sisi. Muhadasah atau mukalamah yang dilarang setelah sholat isya atau yang makruh hukumnya setelah sholat isya adalah dua perkara. Yang pertama, secara umum setiap pembicaraan yang tidak ada maslahat dunia atau akhirat. Jadi setiap pembicaraan yang tidak ada maslahat dunia akhirat, yaitu ngomong ngelantur. Yang kedua, yaitu pembicaraan ataupun muhadasah yang bisa melalaikan dari sholat. Artinya kalau orang itu berbicara hatta ilmu, tapi menyebabkan paginya dia tidak bangun, maka itu jangan dilakukan. Karena kalau ini pun dianjurkan berbicara ilmu, tapi berbicara ilmu masih ada waktu yang lain, maka tidak boleh mendahulukan yang mustahab dari yang wajib. Dan ini fikih dalam amal ya. Seperti saya jelaskan kemarin, dan nanti mungkin kita akan melewati ya, mungkin dua bulan, sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu telah lewat, tapi sebentar lagi kita akan melewati, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Bertakbir dan mengangkat suara bertakbir ketika di bulan Id, ketika Id, Idul Fitri atau Idul Adha, itu disyariatkan secara umum. Tapi kaum muslimin tidak boleh menghidupkan malam takbir dengan malam Id dengan takbir yang menyebabkan sholat subuhnya ketinggal, gitu. Yang menyebabkan Idul Fitrinya enggak, gitu. Mungkin ada di antara kita, imam para pemuda atau mungkin kaum muslimin secara umum, ada yang menghidupkan malam Id dengan takbir. Tiba-tiba tidak sholat subuh. Gitu. Ya takbirnya kan mustahab saja hukumnya, tidak wajib. Tapi sholat subuh adalah wajib dan rukun Islam. Kemudian sholat Idul Fitri setidak-tidaknya hukumnya sunnah mu'akadah, dan sholat Idul Adha setidak-tidaknya adalah sunnah mu'akadah. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan hukumnya apa? Wajib ya. Maka tidak boleh orang mendahulukan yang mustahab dari yang wajib. Maka berarti boleh berbicara setelah sholat isya apabila pembicaraan itu sesuatu yang maslahat bagi dunia akhirat dan tidak akan melalaikan sholat apa? Subuh. Nah itu makna hadis ini. Kemudian dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa memang akhir para sahabat itu tidak lebih dari 100 tahun. Dan sahabat yang paling akhir meninggal dunia itu menurut jumhur, ada yang menukil ijma dari ahli sejarah, yaitu Amir Ibnu Wasilah Al-Kinani. Jadi sahabat yang namanya Amir Ibnu Wasilah Al-Kinani. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun ke-100 Hijrah. Jadi pada tahun ke-100 Hijrah, sebagian para ulama mengatakan tahun ke-110 Hijrah. Jadi memang faktanya seperti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi para ulama mengatakan ini tidak begitu penting ya untuk kita tahu gitu ya. Tapi apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini adalah peringatan kepada para sahabat bahwa umumnya umat Nabi SAW itu umurnya pendek gitu. Jadi kalau waktu itu Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah meninggal dunia 11 awal 11, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dipastikan umur umat Nabi SAW itu antara 60 atau lebih, tidak ada yang panjang gitu. Maka Nabi SAW memperingatkan para sahabat untuk memperbanyak amal dan jangan melalaikan dari amal. Karena bukan urgen ya untuk mengetahui bahwa umur sahabat ini tidak akan lebih dari 100 itu. Artinya yang ada hari ini tidak akan tersisa setelah 100 tahun. Itu tidak begitu urgen untuk diketahui. Dan tidak memberikan sesuatu yang penting. Tapi yang sangat penting dari pelajaran hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa Nabi Hasalam mengingatkan para sahabat untuk mubadarah alal amal wal mubadarah lil istighfar wal bu'du anil ma'asi. Tapi isi dari hadis ini adalah peringatan kepada para sahabat untuk bersegera kepada amal dan untuk selalu istiqomah jauh dari maksiat, karena umur itu pendek gitu. Jadi kalau para bapak sekarang kita umur 40, umur 50, nah wanti-wanti bahwa jarang yang lebih dari itu gitu. Kita mesti introspeksi, Bu. Artinya kalau kita umur itu 40, ya rata-rata 20 tahun lagi gitu ya. Kalau 60, 63, 70. Kalau yang 50, kalau yang udah 60, kalau yang udah 70, maka berarti lebih dekat ke liang lahat gitu ya. Sehingga wajib introspeksi. Wajib kita berhati-hati. Wajib kita untuk bersiaga dengan amal-amal kebaikan itu. Itu isinya. Makanya disampaikan ketika akan tidur gitu. Supaya tahu, karena tidur itu saudaranya mati. An-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati gitu. Dan misalnya mengingatkan para sahabat ketika akan tidur. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dan itu kemarin sebagainya sudah dijelaskan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Adam. Ini Adam ibn Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj. Qala hadatsana Al-Hakam, ini Hakam ibn Nafi. Qala sami'tu Sa'id ibn Jubair. An ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala bi'tu fi baiti khalati Maimunata binti Harith zaujin Nabi Hasalam wa kana Nabi Hasalam indaha fi lailatiha wa salat Nabi Hasalam al-isya'a thumma ja'a ila manzilihi fa shala arba'a raka'atin thumma nama thumma qama thumma qala namal gullaimu aw kalimatun tushbihuha thumma qama fa qumtu an yasarihi waja'alani an yaminihi fasalla khamsi raka'at fasalla khamsa raka'at thumma shalla raka'ataini thumma nama hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu thumma kharaja ila sholati. Hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau berkata, aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Abdullah bin Abbas ada dua nasab. Rasul saudaranya, yaitu tentunya anak pamannya sama gitu. Di mana Abbas adalah paman baginda Rasulullah sallallahu. Maimunah adalah bibi dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi masih mahram bagi siapa? Bagi Abdullah ibnu Abbas. Jadi hadis ini menunjukkan boleh tidur di rumah orang dengan syarat-syarat adab-adabnya ya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan giliran di malam itu tidur di rumahnya Maimunah. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW menggilir istri-istrinya, karena istri-istrinya beliau adalah 9. Jadi 9 istri. Maka Nabi SAW menggilir dan membagi Dan di sini menunjukkan setiap istri punya rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kalau orang itu punya istri tiga, seyogianya punya rumah tiga. Walaupun mungkin ada di antara kita yang rumahnya satu tapi kamarnya tiga, tapi ini kurang pas gitu. Orang yang punya istri tiga, ya, karena banyak hal-hal yang mungkin kadang tidak pas gitu dilakukan, seperti itu. Jadi Nabi SAW memiliki rumah-rumah, ya, dan menggilirnya dengan adil. Ini yang dinamakan dengan al-qasam, pembagian. Ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan pasti, yaitu cinta. Yang bisa dibagi apa? Kilir malam dan harta. Dan harta pun tidak mesti sama. Tapi apa? Sesuai dengan kebutuhan. Anaknya berapa, kebutuhannya seperti apa. Fasalla Nabi Sallam al-Isya, maka Nabi Sallam salat Isya. Artinya di masjid. Sumaja ila manzilihi, kemudian Nabi Sallam datang ke rumahnya. Fasalla arba'a raka'atin, maka beliau salat 4 rakaat. Yang dimaksud Allah alam 2 rakaat dengan 2 salam. Sumanama, kemudian beliau tidur. Sumaqala, sumaqoma, kemudian beliau berdiri lagi. Sumaqala, kemudian beliau berkata, artinya di sini syahidnya sumaqala, artinya beliau bangun malam dan ngomong gitu. Tapi ini ada di tengah malam, lebih malam lagi dari setelah salat isya. Namal gullainu, anak kecil telah tidur. Maksudnya Abdullah bin Abbas didapatkan telah tidur karena beliau menguntit Nabi SAW dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu malam. Aw kalimatun tushbuha, atau kalimat yang sepertinya. Tsuma qama, faqumtu an yasarihi, kemudian Nabi SAW berdiri lagi salat malam dan aku berdiri di sebelah kirinya. Fa ja'alani an yaminihi, maka beliau menjadikan aku di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya. Dalam satu riwayat, fa akhadhani bi udunaya, maka beliau itu menjewer telingaku. Artinya telinganya, telinga Abdullah bin Abbas ditarik dan dipindahkan ke sebelah kanan. Fa shalla khamsa raka'atin, kemudian beliau salat 5 rakaat. Bi taslimatin wahidatin, dengan satu kali salam. Artinya di sini witirnya berapa? 5. Ya, witir itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Khamsa raka'atin. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Zahirnya salat 2 rakaat menurut jumhur ulama hadis yang dimaksud adalah qobliyah subuh. Jadi bukan salat setelah witir, karena zahirnya bahwa witir adalah salat terakhir dari salat malam. Tsumma nama, kemudian beliau tidur. Hatta sami'tu ghotithahu aw khotithahu, tsumma kharaja ila salati. Kemudian beliau tidur dan aku mendengar suara dengkurannya. Ngorok gitu ya. Mendengkur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar untuk salat dan tidak berwudu lagi. Nah. Hadis ini nanti akan dibahas datang di dalam bab tentang sholat malam. Tapi kita akan isyaratkan di sini. Nah, yang menjadi syahid, kata-kata kalau dikatakan syahid, yang menjadi pokok dalil, atau dalam bahasa lain, apa relevansi hadis ini dengan judul? Atau mungkin kalau ditanya, mana sih kesesuaian hadis ini dengan judul? Judulnya apa? Bab berbicara ilmu setelah sholat apa? Isya. Atau bab berbicara ilmu di waktu malam. Itu judulnya. Kalau kita teliti ini hadis, ada enggak gitu kesesuaian dengan judul? Di mana hadis ini menceritakan kesaksian Abdullah bin Abbas sholat malamnya Nabi Salam. Nah, maka jawabannya kalimat sederhana. summa qoma summa qala. Beliau bangun di waktu malam dan beliau ngomong gitu. Walaupun ngomongnya tidak panjang, ngomongnya sederhana sekali. Beliau mengatakan apa? Namal gulayyimu. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan, mau ngomong panjang, mau ngomong pendek, mau isinya nasihat atau ngomong biasa. Nah, ini kaitan sebuah hukum gitu. Yang menunjukkan apa? Tidak semuanya makruh ngomong setelah sholat apa? Isya. Berarti ada yang hukumnya apa? Boleh gitu. Maka ini yang dinamakan mustasnayat, pengecualian. Pada hadis ini ada beberapa pelajaran penting untuk kita jelaskan di sore ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh tidur di rumah orang. Artinya tidak tercela orang tidur di rumah orang, di rumah teman, ya, teman sejawat atau apa saja, boleh. Ya. Karena Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Itu yang pertama. Tapi tentunya dengan adab-adabnya. Yang itu akan dibahas di tempatnya. Yang kedua, bahwa sholat malam boleh dilakukan dengan dicicil dengan jeda-jeda gitu. Jadi sholat malam ini boleh dilakukan dengan adanya jeda. Artinya kalau mau sholat 11 rakaat tidak mesti 11 rakaat apa paralel 11 rakaat satu kaligus. Atau kalau ingin sholatnya 21 rakaat 21 rakaat langsung. Kalau ingin sholatnya 31 rakaat umpamanya. Karena sholat malam pendapat yang kuat tidak ada hitungannya, tidak ada batasan jumlahnya. Mau 11, mau lebih silakan. Rasulullah SAW di sini disebutkan beliau sholat 4 rakaat kemudian tidur. Kemudian sholat 5 rakaat. Artinya apa? Boleh sholat malam itu di jeda, ada jeda dengan tidur. Sholat sebagian, sholat lagi. Sholat sebagian, sholat lagi. Tidak mengapa. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, terkadang Nabi SAW sholat di awal waktu, terkadang sholat di pertengahan, maksudnya di awal waktu malam maksudnya, bukan waktu sholat biasa. Dan terkadang di pertengahan malam, dan terkadang di 1/3 malam. Dan terkadang menjadikan satu malam itu sholat. Tapi yang dimaksud satu malam sholat bukan berarti semalam suntuk sholat. Jadi kalau ada bahasa Nabi SAW sepanjang malam sholat, yang dimaksud sholat, tidur, kemudian sholat lagi. Tidur lagi, kemudian apa? Sholat lagi. Karena Nabi SAW melarang setiap apa sepanjang malam untuk apa? Sholat. Jadikan sebagian waktu untuk tidur dengan istri. Ya, kalau yang udah punya istri, yang belum punya istri, yang masih pemuda ya, jadikan sebagainya untuk tidur gitu ya. Untuk persiapan ibadah besok kerja. Ya. Sebagian malam adalah untuk apa? Untuk tidur, untuk tidur. Nah, ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Kemudian dari zahir hadis ini bahwa memang yang sunnah mengakhirkan sholat witir supaya akhir dari sholat malam adalah sholat apa? Sholat witir. Tapi tidak mengapa memang ada hadisnya bahwa Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat yang genap dari sholat witir. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW witir dulu kemudian sholat lagi. Salah satunya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW sholat 9 rakaat dengan satu salam dan tasyahud pada rakaat yang ke-8. Jadi ada dua tasyahudnya. Itu ada dalam Sahih Muslim dan riwayatnya Nasa'i. Beliau sholat 9 rakaat. Tasahud di rakaat yang ke-8, kemudian tasahud di rakaat yang ke-9, kemudian salam. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat sambil duduk. Nah, hadis ini menunjukkan terkadang boleh. Ya. Sholat lagi setelah apa? Witir. Ya, kalau orang ditakdirkan kita witir umpamanya, kemudian ingin sholat lagi, boleh enggak? Boleh. Kalau seseorang telah sholat 11 rakaat, kemudian dia ingin lagi sholat, kebetulan dia punya lagi semangat untuk bangun malam, boleh enggak? Boleh, tidak mengapa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pada hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah, kalau berdua maka hendaklah makmum berada di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Jadi apabila imam dengan makmum berjamaah dan itu hanya berdua, hanya dua orang saja, maka yang sunnah makmum berada di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Hal ini sebagaimana dalam hadis ini bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi SAW sholat, maka beliau datang, tapi beliau berada di sebelah kiri baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan atau disebut Allah Abdullah bin Abbas, dan ini berada dalam apa, riwayat yang lain, bahwa beliau ditarik telinganya. Jadi Nabi SAW menarik telinganya lalu dijadikan di sebelah kanannya sejajar dengannya. Nah, ini kalau apa? Berdua. Apakah mundur sedikit atau sejajar? Ada kaul Imam Syafi'i katanya mundur sedikit, tapi yang rajih, yang kuat dan zahir dalam hadis ini sejajar dengan apa? Dengan imam. Nah, ini istimbatnya. Kemudian dalam hadis ini juga mengisyaratkan bahwa tidak boleh bagi makmum membikin sab yang baru sebelum selesai sab yang di depannya. Kita sering mendapatkan sebagian makmum sab yang pertama belum penuh, dia bikin di belakang. Sab yang kedua belum penuh, dia bikin ketiga. Fahadihi mukhalafatu sunnah. Ini menyelisih sunnah. Bahkan terancam sholatnya tidak sah. Jadi terancam sholatnya tidak sah. Mana dalilnya? Ada dua hadis. Hadis yang pertama hanya perintah. Attimu awwala fal awwal. Sempurnakan yang pertama kemudian yang setelahnya. Tapi ada hadis yang lebih kencang dari ini, dan hadisnya sebuah ancaman antara sah dengan tidak sah sholatnya. Nabi SAW mengatakan, la sholata limunfaridin khalfas saff. Tidak ada sholat, atau diterjemahkannya tidak sah sholat, bagi yang sholat sendirian di belakang saff. Jadi kalau sop yang pertama belum penuh, atau sop yang kedua belum penuh, atau sop yang ketiga belum penuh, lalu orang bikin sop kedua, bikin sop ketiga, atau bikin sop keempat, sedangkan sop di depannya belum penuh, maka ini diancam sholatnya tidak sah. Dengan zahir hadis, la sholata khalfa shaffi, la sholata limunfaridin khalfa shaffi. Tidak sah sholat bagi orang yang sholat sendirian, belum sop. Lalu bagaimana kalau kita masuk ternyata shopnya udah penuh? Shopnya udah penuh. Apakah disunahkan kita menarik orang yang di depan? Narik ya, orang yang di depan. Atau kita tetap sendiri? Atau mungkin kalau kita harus nunggu orang? Wallahu ta'ala alam, apabila telah penuh, maka tidak dianjurkan menarik yang di depan, karena tidak ada dalilnya. Adapun hadis yang ada di Bulughul Maram, lawil jarota, kalau engkau menarik, maka hadisnya adalah do'ib, dan do'ibnya do'ib sekali gitu ya. Artinya tidak bisa dijadikan hujah. Maka kita sholat sendirian tidak mengapa, karena ada udur, ketika sop di depan telah penuh. Dan menarik orang yang di depan ke belakang, itu banyak mafasidnya, ada beberapa mabarat. Pertama, memindahkan orang dari tempat utama ke tempat yang bukan utamanya. Kan udah dapat di sop pertama, ditarik jadi kedua. Berarti memindahkan orang dari utama ke tempat yang direndahnya. Atau dari sop ketiga jadi sop keempat gitu. Nah, ini dulu. Yang kedua, akan memberikan purjah bagi sop yang pertama. Terutama di sebagian kita ya, sopnya suka terlalu renggang. Maka akan semakin apa? Ada renggang bagi sop yang di depannya. Sop yang di depannya. Kemudian, yang ketiga, pergerakan sholat yang tidak perlu dalam sholat. Ya. Maka seyogianya dia tidak perlu menarik yang di depan ke belakang, tapi membiarkan. Tapi kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan, dalam bahasa Sunda kalau ada rentang-rentang, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau dilihat kita di sana ada orang yang mau jalan, mau sholat berjamaah, ya kita sabar aja dulu sehingga kita bisa berdua. Jadi umpamanya udah kelihatan di situ mau sholat, ya kita tunggu dulu, jangan takbiratul ihram dulu sehingga kita bisa apa? Berdua. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang lain yang ada dalam hadis ini, bahwa dalam hadis ini satu kaidah sangat penting dalam iman, bahwa seseorang boleh yang tadinya tidak berniat imam jadi imam. Karena Nabi SAW awalnya tidak menjadi imam. Ketika datang Abdullah bin Abbas, maka beliau jadi apa? Jadi imam. Oleh sebab itu, kebanyakan para ulama mengatakan tidak perlu orang itu ketika akan sholat, ya umpamanya kalau dilapankan gitu ya, nawaitu sholat al asri, nawaitu apa itu, nawaitu sholat fardhu al asri arba'a rakaatin imaman atau makmuman, itu suka dilapankan jadi imam atau jadi apa, makmumnya. Nah, penetapan niat semacam ini tidak perlu gitu. Karena ini akan menjadikan hal-hal yang agak sulit setelahnya. Karena tidak dianjurkan. Nabi SAW awalnya beliau tidak imam. Tapi ketika waktu itu datang Abdullah bin Abbas, maka beliau jadi apa? Jadi imam. Berarti di sini boleh inti kalau niat ya. Bolehnya pindah apa? Niat. Yang tadinya bukan imam menjadi imam. Dan boleh juga yang tadinya imam menjadi makmum. Jadi yang tadinya imam menjadi makmum. Contohnya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada kisah Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu beliau sedang sholat, Nabi SAW sakit dan menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam, mengimami para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW merasa sehat, maka beliau itu masuk masjid. Para sahabat waktu itu belum tahu beliau, mereka menepuk tangannya, mengisyaratkan bahwa telah datang Nabi SAW. Maka Abu Bakar ke belakang dan Rasul jadi apa? Jadi imam. Berarti di situ yang tadinya imam menjadi apa? Makmum. Dan itu tidak membatalkan apa? Salat. Jadi itu tidak membatalkan salat. Nah, itu salah satu faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita lanjutkan hadis setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul ilmi wa idhati bil lail. Satu bab lagi tadi kelewat. Qala hadatsana Shadaqah. Qala akhbarana Ibnu Uyainah, ini Sufyan Ibnu Uyainah. An Ma'mar Ibnu Rashid. An Zuhri Muhammad Ibnu Muslim. An Hind An Ummi Salamata. Wa Amr wa Yahya Ibnu Sa'id An Zuhri An Hind An Ummi Salamata qalat Istaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da lailatin faqala subhanallah madza unzila al-lailah minal fitan wa madza futiha minal khaza'in aykadu sawahibatil hujur karubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mentadaburi hadis ini dan mempelajari hadis yang mulia ini. Bab menyampaikan ilmu dan nasihat di waktu malam. Jadi bab menyampaikan ilmu dan nasihat di waktu malam. Menunjukkan belajar di sepanjang masa, belajar di sepanjang waktu, belajar di sepanjang hidup. Kan sekarang udah didengungkan. Kan para bapak menyangka sekolah teh SD, SMP, SMA. Kalau udah selesai, udah belajar. Atau para bapak, para ibu udah S3. Selesai, udah selesai belajarnya, udah. Apa? S3. Ternyata belajar itu tidak demikian. Belajar itu sepanjang masa, belajar itu sepanjang hidup, belajar itu sepanjang waktu. Tidak mengenal malam siang belajar. Sehingga Imam Bukhari membuat bab menyampaikan ilmu dan menyampaikan nasihat di waktu malam. Bahkan pertama bangun tidur di waktu malam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah mantan Abu Salamah dinikahi oleh Nabi Hasan setelah suaminya wafat. Disebutkan kisahnya bahwa Nabi Salam menyaksikan jenazah suaminya Ummu Salamah yaitu Abu Salamah. Dan didapatkan matanya udah terbelalak. Lalu Nabi Sallam mengusap matanya. Lalu beliau mengatakan, Inna ruha. Sesungguhnya ruh itu diikuti katanya. Jadi kalau orang terbelalak matanya karena ia mengikuti ruhnya, dicabut Allah Ta'ala, dicabut malakul maut. Maka Nabi Sallam menyunahkan untuk memejamkan matanya. Dan untuk apa? Mulutnya. Lalu terjadilah mungkin sedikit goncang suara yang ada di keluarganya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian berkata kecuali kebaikan. Doakan sekarang untuk Abu Salamah. Nabi Salam berkata, Allah maghfir li Abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampuni dosanya Abu Salamah. Ya Allah, angkat derajatnya nanti di surga. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia, salah satunya adalah ketika takziah kematiannya, didoakan. Ketika sebelum dimandikan, sebelum dikapani, didoakannya. An Ummi Salamah taqalat, dari Ummi Salamah semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, dia berkata, qalat istaiqadha Nabi Salam dhata lalatin. Satu ketika Nabi Salam bangun, artinya bangun malam. Faqala, lalu beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah. Kata-kata subhanallah digunakan ketika orang mendapatkan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang menakjubkan. Jika ada perkara-perkara besar, subhanallah. Mada umzila laita minal fitan wa mada putiha minal khuzain. Pertanyaannya, apakah kalian tahu fitnah apa yang turun malam ini? Dan apakah tahu kalian harta apa yang Allah turunkan di malam ini? Yang dimaksud di sini, apa yang Allah takdirkan dari fitnah berupa ujian di malam ini, dan apa yang Allah Ta'ala takdirkan tentang harta di malam ini. Jadi bukan berarti memang di malam hari itu ada fitnah, peperangan atau apa, enggak ada di malam itu. Dan bukan juga ada turun harta gitu, enggak. Yang dimaksud di sini takdir Allah Ta'ala. Karena takdir itu ada takdir apa? Ada takdir apa? Harian. Lalu Nabi SAW mengatakan, coba semuanya penghuni-penghuni kamar untuk dibangunkan. Jadi supaya dibangunkan semuanya dari tidurnya, suruh membangunkan anak dan istrinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, lihat di sini, begitu banyak manusia yang berpakaian di muka bumi ini, tapi mereka nanti yaumul qiyamah akan telanjang. Ini nasihat yang sangat agung. Baru bakasiyatin ariyatun yaumul qiyamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu banyak manusia yang di dunia ini berpakaian, tapi nanti yaumul qiyamah dia telanjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, dan ini semakna dengan ini, mendekati, tapi tidak ada dalam Bukhari, adanya dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sonfani min ahlin nar. Lam arahuma rijalun bi aidihim siyatun ka aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun ka siyatun ariyatun mumillat mailatin mumillat ru'usuhunna ka asnamil bahtil mailati la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha. Nabi SAW mengatakan ada dua kelompok manusia yang merupakan penghuni surga. Maaf, yang merupakan penghuni neraka. Dan aku tidak melihat seburuk mereka berdua, katanya. Siapa, katanya? Yang pertama, rijalun bi aidihim siyatun ka adnabil baqari yadribu nabihan nas. Itu orang-orang yang di tangannya cemeti yang biasa dipakai untuk memukul apa? Untuk memukul kerbau. Lalu dia dipakai untuk memukul manusia. Di sini menunjukkan orang-orang yang zalim ada dua kelompok. Ima seorang raja, pemimpin, presiden dan para pendukungnya yang menyebloskan orang ke penjara tanpa sebab gitu. Yang orang membunuh tanpa sebab, menyiksa tanpa sebab. Jadi di sini menunjukkan nanti akan muncul pecundang-pecundang pemimpin-pemimpin zalim. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa nanti akan ada pecundang-pecundang. Manusia-manusia yang buruk yang mereka akan membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mereka merupakan kepanjang tanganan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mungkin mereka memasukkan orang ke penjara walaupun tidak ada dosanya. Membunuh tanpa dosa, menyiksa tanpa dosa. Dia mengikuti semua perintah pemimpinnya yang zalim. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Dan Nabi Salam mengatakan, aku tidak melihat seburuk dia berada di neraka. Sedangkan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat. Para wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Yang dia berpakaian tapi telanjang. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis tadi. Ma'ilatin mumillat, yaitu wanita-wanita yang condong kepada maksiat dan wanita-wanita penggoda. Artinya yang dia lunggak-lenggok badannya dia, yang dengan sebabnya tersebarnya perzinahan. Ru'usuhunna, yang di kepala-kepala mereka ada sanggul-sanggul bagaikan punduk unta. Itu sanggul penyambung, apa itu namanya, gelung-gelung. Mereka tabarus, mereka memperlihatkan auratnya yang isinya adalah condong kepada maksiat, menggoda kaum lelaki dengan lenggak-lenggoknya. Maka mereka itu dikatakan mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan wanginya surga. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dulu poin pertama yang ada dalam hadis Sahih Bukhari ini. Kasiyatun ariyat. Apa yang dimaksud dengan kasiyatun ariyat? Para ulama menafsirkan hadis ini dengan beberapa penafsiran. Artinya hadis ini terdapat beberapa penafsiran yang wajib kita tahu. Yang pertama, yang dimaksud kasiyatun ariyat adalah orang yang berpakaian tapi pakaiannya tipis atau pakaiannya tidak menutup aurat. Maka barang siapa yang di dunia ini mereka tidak menjaga aurat, bahkan mungkin memakai kain tapi tidak memenuhi syarat sebagai penutup aurat, maka nanti yaumul kiamah akan telanjang. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kan telah dinyatakan dalam hadis yuhsarun nas yaumul kiamati hufatan uratan gulla. Bukankah semua manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Lalu bagaimana ini sebagai hukuman katanya? Kan dalam hadis sudah jelas. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati kufatan uratan kullah. Manusia akan dibangkitkan yaumal qiyamah dalam keadaan apa? Telanjang. Nyeker, tidak memakai sandal dan tidak dihitan seperti awal penciptaan. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud ketika yang lainnya telah berpakaian maka dia tetap tidak berpakaian. Ketika yang lainnya telah mendapatkan pakaian, ketika yang lainnya telah mendapatkan tutup aurat, maka dia tidak. Dan disebutkan yang pertama akan mendapatkan tutup adalah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang diberi nikmat di dunia berupa kekayaan tapi tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang diberikan dunia hari ini tapi dia tidak bersedekah, tapi dia tidak bersyukur, maka akan dijadikan telanjang nanti yaumul qiyamah. Itu mana yang kedua? Mana yang ketiga? Para ulama mengatakan, dan ini ketika dikaitkan dengan para perempuan secara khusus, yaitu siapa? Orang-orang yang dia tertutup auratnya karena suaminya orang soleh. Jadi wanita-wanita yang tertutup auratnya karena suaminya orang-orang soleh tapi dia tidak beramal soleh, maka nanti yaumul qiyamah dia akan tersingkap auratnya walaupun di dunia ini tertutup apa? Auratnya. Dan yang termasuk di dalam hadis ini sebagaimana isyarat dalam hadis yang tadi yaitu yang dinamakan dengan para wanita, maka yang dimaksud di sini adalah kasiatun ariyat, adalah para wanita yang mungkin hari ini dikenal dengan istilah jilbab gaul, maaf ya, yaitu wanita-wanita yang memakai jilbab, artinya memakai tutup pakaian, memakai tutup badan, tapi pakaian-pakaiannya masih memiliki dua sifat. Jadi ingat para ibu, para ummahat, para ahwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ancaman hadis ini, kasiatun ariyah. Siapa? Yaitu para wanita yang memakai baju tapi ngaleupeut, kata orang Sunda. Yaitu pakaian yang membentuk lekuk badannya. Yang kata sebagian kaum lelaki yang tidak memakai pakaian lebih tidak menggoda ketimbang ibu-ibu yang memakai jilbab tapi menggoda. Atau kainnya transparan, kainnya tipis, masih kelihatan kulitnya. Maka yang seperti ini dikatakan kasiatun ariyat. Dia berpakaian tapi ariyat. Dan ini salah satu yang akan diancam sebagai dua kelompok penghuni neraka. Ini dua kelompok penghuni apa? Neraka. Dan Nabi SAW mewanti-wantinya di waktu malam ngasih tahu kepada keluarganya. Kasiatun ariyat. Maka para ummahat, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sempurnakanlah jilbabmu. Sempurnakanlah pakaianmu. Karena pakaian wanita itu ada dua. Hijabul mar'ah nau'an. Hijab manyat itu ada dua. Yang pertama baituha, yang pertama adalah rumahnya. Waqarna fi buyutikunna. Yang kedua pakaian wanita itu adalah pakaian yang melekat pada badannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wanita keluar rumah ada adabnya. Wanita berpakaian ada adabnya. Dan ini wajib dipahami. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hadis yang tadi, itu hadis dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan sonfani min ahlin nar, dua kelompok dari penghuni neraka. Ini tidak mesti kekal di neraka ya. Walaupun masuk apa? Ke neraka. Yang kekal hanya orang kafir, yang kekal hanya orang munafik, yang kekal hanya orang musyrik. Orang mukmin yang dia melakukan dosa besar tapi tidak keluar dari Islam, seandainya ke neraka maka tidak akan kekal. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapa saja yang merupakan penghuni neraka? Nabi SAW mengatakan ar-rijal alladzina bi aydihim siyatu kadzabi baqar. Siapa katanya ini? Adalah man yatawalla darban nasi bighir haq, yaitu orang-orang yang bertugas memukul orang dengan tanpa hak. Karena yang bertugas memukul atau bahkan bertugas mengeksekusi darah manusia, ada yang diperbolehkan. Siapa? Algojo yang disuruh oleh imam untuk menegakkan kisos. Kalau ada orang membunuh, kemudian ditegakkan kisos, keluarganya menuntut untuk ditegakkan kisos, maka ada sang algojo setelah ditegakkan, ya kalau kita mungkin kompensasi hukumnya udah selesai, maka si fulan ditetapkan bahwa ia adalah pembunuh dan dialah pembunuh, maka dibunuh. Maka sang algojo yang diperintahkan oleh imam untuk membunuh, dia tidak berdosa. Yang kedua apa? Pemukul. Pemukul siapa? Pemukul seorang pemuda yang berzina, yang bukan muhsan. Pemukul seorang peminum homer, tukang nyambuk. Orang yang minum homer dicambuk 80 kali. Orang yang berzina, ghair muhsan, dipukul 100 kali. Maaf, dipukul berapa? 80 kali. Nah, kemudian dia tidak berdosa memukulnya. Tapi kalau orang sekarang memukul diperintah karena dia taat kepada pemimpinnya yang zalim, maka dia dianggap sebagai penghuni neraka. Karena tidak ada taat kepada yang maksiat. Jadi sekarang siapa saja yang merupakan pekerja negara tapi dia berlaku zalim, maaf ya, polisi umpamanya, hakim, atau siapa saja yang dia berlaku zalim karena tekanan pemimpinnya dan dia mentaatinya, diancam ya. Sanfani min ahlin nar. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang adil mereka akan diangkat nanti yaumul qiyamah. Orang yang zalim ya akan celaka. Sanfan min ahlin nar. Ya, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Oleh sebab itu Nabi sallam berkata, yali alaikum umurun tunkirunaha. Nabi SAW mengatakan akan datang perkara-perkara yang kalian ingkari, katanya. Jadi akan datang perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu Nabi SAW mengatakan paman bari'a, paman kariha pakot bari'a apuan, waman ankara pakot salima, waman tabi'a waradiya pakot halaka. Faqala rajul min ashabi sallam, afalanu qatiluhum afalanu nabiduhum. Qala la ma'aqawm fikum musallah. Nabi SAW mengatakan kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang kalian ingkari. Dia melakukan bentuk-bentuk maksiat, dia melakukan bentuk-bentuk bid'ah, dia melakukan bentuk-bentuk kedzaliman. Jadi akan datang pemimpin-pemimpin yang mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan maksiat, mereka melakukan kedzaliman. Dan itu akan ada dalam kehidupan kaum muslimin. Lalu Nabi SAW memberikan solusi dan cara hidup yang benar untuk muamalah dengan pemimpin yang zalim. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membenci dengan hatinya, dia tidak bisa menasihati dengan lisannya dan tidak bisa memberhentikan dengan tangannya. Maka dia tidak punya dosa dan selamat. Kalau kita benci dalam hati. Waman ankara, dan barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari dengan cara yang baik, cara yang hikmah, maka dia selamat. Selamat dia, selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya. Waman tabi'a waradiyah, dan siapa yang mengikuti kedzalimannya dan ridho atas kedzalimannya, faqad halaka, maka dia celaka, kena azab, celaka juga pemimpinnya, celaka juga rakyat yang lainnya. Lalu seorang sahabat bertanya, bolehkah kami kudeta? Bolehkah kami memeranginya? Boleh enggak kami keluar untuk tidak taat? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Kita diperintahkan sabar. Selama dia masih menegakkan sholat, katanya. Berarti di sini ada beberapa langkah. Pertama, wajib atas setiap muslim mengingkari dengan hatinya. Dan ini adalah bagian terendah dalam iman. Membenci dengan hatinya, selamat ya. Kemudian naik. Akan selamat dan baik bagi yang mengingkarinya. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan yang pecundang, dia akan celaka dan binasa, masuk neraka. Dia ancam neraka siapa? Yang ridho, yang membantu atas kedzalimannya. Ini salah. Kemudian ada kelompok yang keempat, juga salah. Siapa? Yang mereka melakukan kudeta, yang mereka keluar dari ketaatan kepemimpinannya, yang mereka mengkudetanya, yang mereka memerangi dengan pedang. Maka ini pun salah. Ya. Jadi ada dua kelompok yang salah, ada dua kelompok yang benar, tapi tingkatannya berbeda. Yang mengingkari dengan hati, selamat, tidak berdosa. Yang mengingkari dengan lisannya, nasihati dengan cara yang baik, maka dia berada di atasnya. Yang mengikuti, tidak baik. Yang dia mengingkari tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu melakukan kudeta, menumpahkan darah, maka ini pun salah. Ya. Jadi yang pertengahan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nabi SAW mengingatkan ini di masa ketika sedang bangun dari tidurnya, bahwa nanti yaumul qiyamah ada yang di dunia hari ini berpakaian, tapi nanti di dunia apa di akhirat adalah telanjang. Tafsirnya tadi masuk pertama, yang memakai pakaian di dunia tapi tidak benar pakaiannya, maka akan telanjang nanti yaumul qiyamah. Yang kedua adalah orang-orang yang diberikan keleluasaan harta tapi dia tidak bersedekah, tapi dia tidak menginfakannya, tapi dia tidak bersyukur, maka mereka pun akan menjadi orang yang telanjang nanti yaumul qiyamah. Nah, dan yang ketiga tadi disebutkan adalah para wanita secara khusus, yang mereka ya berpakaian tapi pakaiannya tipis, pakaiannya transparan, pakaiannya mencetak badannya, maka dikatakan kasiatun ariyat. Dia berpakaian tetapi telanjang, yang menunjukkan akan terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat nanti yaumal kiamah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah yang saya bisa sampaikan dan jelaskan di petang sore hari ini. Dan ternyata kepanjangan ya menjelaskannya, karena memang sangat penting sekali untuk diberikan penjelasan yang lebih luas ya. Kita jelaskan dan masih akan memberikan waktu untuk pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan khairul jazak kepada guru kita Ustaz Abu Qatada Al-Ashari fidzallahu taala yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi Ustaz dan tentunya bagi kita semua. Baik, kepada para pemirsa, sahabat media Gema Islam dan juga WSL TV yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Qatada Al-Ashari dalam kitab Sahih Bukhari di bab ilmu, keutamaan menghafal ilmu, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0811-2271-600. Sekali lagi kepada para pemirsa, sahabat media Agama Islam dan juga WSL TV yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di layanan SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2271-600. Baik, telah ada pertanyaan kepada kami Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya walimatul hajj? Syukron jazakallahu khairan. Allah alam, saya enggak punya jawabannya. Ya, yang lain pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan kedua, apabila kita sedang melaksanakan sholat tahajud Ustaz, dan ini posisinya suami istri, apakah istri berada di belakang kanan imam ataukah di belakang imam Ustaz? Silakan. Ijma para ulama bahwa perempuan jika sholat bersama laki-laki di belakang, walaupun itu mahram ataupun istri, tidak sejajar dengan imam, dan ini ijma para ulama. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan salat jazak kepada Ustaz Abu Qatada Al-Ashari fidzallah yang telah menyampaikan jawabannya kepada kita semua. Pertanyaan ketiga Ustaz, bolehkah kita berimam kepada orang yang masbuk? Syukran jazakallahu khairan. Bolehlah kita berimam kepada orang yang masbuk. Ya, kalau masalah boleh, boleh itu. Kita boleh berimam pada yang masbuk ya. Tidak mengapa, karena tidak ada syarat. Karena boleh orang berpindah dari makmum menjadi imam, dari imam menjadi apa? Menjadi makmum, sebagaimana di dalam hadis yang tadi. Tapi yang dibahas oleh para ulama ada sisi lain. Yang pertama, bolehkah kita membuat sholat berjamaah di masjid yang telah ditegakkan sholat berjamaah? Jadi pertanyaannya, bolehkah kita sholat berjamaah di masjid yang telah ditegakkan sholat berjamaah? Kemudian para ulama mengatakan mengulangi sholat berjamaah itu ada tiga macam. Jadi mengulangi sholat berjamaah ada tiga macam. Yang pertama, mengulangi sholat berjamaah dengan bentuk kesengajaan, karena adanya iftirak, perpecahan yang ada dalam satu masjid, umpamanya karena beda madhab, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki. Sampai sholat subuh ada dua kali. Yang pertama yang kunut dulu, nanti yang tidak kunut, atau yang kunut dulu kemudian setelah itu yang tidak kunut. Nah ini tidak boleh, sebab tafriq bainal muslimin, sebab ini akan memecah belah kaum muslimin kalau sengaja seperti ini. Tapi kita wajib mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, jejak para ulama kita dulu. Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Ahmad yang beliau tidak kunut, dan Imam Ahmad sholat di belakang Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i adalah berkunut apa? Subuh. Jadi tidak boleh kalau sengaja. Yang kedua, mengulangi sholat berjamaah di masjid yang tidak ada imam rawatibnya, seperti masjid-masjid yang ada di persinggahan-persinggahan di pom bensin umumnya. Begitu banyak mungkin yang ada tidak ada imamnya. Maka tidak mengapa, karena setiap orang mungkin ada 10 orang lewat kemudian ingin berjamaah, berjamaah. Nah, tinggal poin yang ketiga, yaitu menegakkan sholat berjamaah di masjid yang telah diselenggarakan sholat berjamaah, tapi bukan dengan kesengajaan. Seperti mungkin kita datang, ternyata udah salam imamnya, dan kita berlima atau bertiga. Apakah yang afdol kita bikin lagi jamaah atau tidak bikin lagi jamaah? Wallahu ta'ala alam, boleh bikin lagi jamaah, tidak mengapa. Dalilnya bahwa Nabi SAW sholat dengan para sahabat, lagi duduk-duduk muncul seseorang sholat sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yatasaddaq ala hadha, wahai para sahabat, siapa yang ingin bersedekah dengan si fulan ini? Maka ada seseorang sholat bersama si fulan ini. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh mengulangi apa? Sholat di masjid yang telah ditegakkan apa? Sholat dengan hadis tadi. Tapi dari sisi yang lain, kalau antum masuk masjid ternyata udah sholat berjamaahnya selesai, dan antum udah punya niat untuk sholat berjamaah, tidak mengapa antum pulang lagi dan sholat dengan keluarga antum di rumah. Wa fihi faidatan, dan dengan itu ada dua faidah. Faidah yang pertama, imaratul yakni al-bait, di sholat. Yang pertama, punya hikmah untuk memakmurkan rumah dengan sholat. Yang kedua, yaitu apa? Tarbiyatu yakni ahlil baiti bi sholat, mentarbiyah keluarga rumah dengan sholat. Dan itu tidak mengapa. Sebagian para sahabat, disebutkan asar oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, sebagian para sahabat ketika datang ke masjid ternyata udah salam, mereka pulang lagi dan sholat di rumahnya. Yani kila amroini jaizun, kedua-duanya adalah boleh. Dan kita melihat saja, kalau mungkin aslah kita di rumah, mungkin pulang lagi dan kita sholat di rumah, memakmurkan masjid, maaf, memakmurkan rumah dengan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Lata ja'lu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Ya, tidak makmur dengan sholat itu. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Qatadah Al-Ansari yafidhahullahu ta'ala, yang telah menyampaikan jawabannya kepada kita semua. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila suami istri bercanda sedang gurau setelah waktu isya? Apakah ini tidak termasuk mubah, Ustaz? Apaan? Bagaimana hukumnya apabila suami istri berbicara atau sedang gurau setelah waktu isya? Apakah ini tidak termasuk hal yang mubah, Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Bahkan sebelum berjima, bergurau dulu. Dalilnya apa? Bahwa sebelum berjima, bergurau dulu. Ini sunnah ya, jangan jadi gaprek. Dalilnya apa? Ketika Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menikah ke janda, apa kata Nabi SAW? Hala bikron tula ibuha wa tula ibuk. Kalau kamu menikah dengan perawan, maka engkau bisa bergurau dengannya dan dia bisa bergurau dengannya. Ini menunjukkan bahwa suami istri hatta sebelum tidur bergurau dulu. Ya, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun bukan makomnya, walaupun mungkin kadang makomnya, tapi kadang kita kan tidak sensitif dan kurang tahu, jadi gak apa-apa saya kasih tahu. Bahkan mungkin jarang antum melakukan hal semacam itu, karena antum itu seperti apa? Seperti serigala di rumah itu, seperti harimau, mau jima saja seperti harimau itu. Apa? Di antara makna kata para ulama, wa asyiruhunna bil ma'ruf, sampai disebutkan kalau ngomong sampai berdesis di telinganya. Jadi kalau ngomong jangan dekat ke telinganya dan pegang sesuatu yang sensitifnya. Itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab ya. Dalam kitab adab. Antum ini wajah-wajah menakutkan. wajah-wajah rohmah gitu dengan istri itu. Ya, jadi indah sekali ngobrol dulu, ya, disentuh. Bahkan para ulama juga menjelaskan di antara bentuk nasihat yang benar, nasihat itu memilih waktu, bahkan mendekatkan. Kan Nabi Salam memberikan contoh, Abdullah bin Abbas ditepuk dadanya. Pemuda yang berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai baginda Rasulullah, izinkan aku berzina, katanya. Diapain oleh Nabi SAW? Dipegang dadanya, pegang. Kamu punya ibu? Iya. Punya bibi? Iya. Kakak perempuan? Iya. Adik perempuan? Iya. Atuhibbuhu li ummik? Engkau senang enggak zina ini dengan ibumu? Akal yang sehat mengatakan enggak. Dan juga tidak akan ridho kalau ada orang lain menzinahi ibunya. Enggak ada. Dia apa? Disentuh. Dekatkan lututnya dengan lututnya. Jadi di sini jangan ngebilangin istri dari kejauhan sambil tangannya begini, matanya merah gitu. Ya. Walaupun seperti itu juga boleh kali-kali, tapi jika tepat itu pun dilakukannya. Ya. Jadi boleh gitu ya. Bahkan bukan boleh saja di situ, sunnah. Dianjurkan ya, cara pendekatannya. Ya, masih ada mungkin satu, boleh. Ya, jazakallahu khairan wa khairal jazak kepada Ustaz Abu Qatada Al-Ansari hafizahullah ta'ala yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua. Dan kami memberikan kesempatan kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, yang menghadiri kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Qatada Al-Ansari, untuk dapat memberikan tahu mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Silakan kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan langsung. Ada? Harus pakai tulisan. Malu. Ada yang bertanya? Silakan. Iya, ada yang mau bertanya langsung, silakan. Yang mau bertanya silakan langsung. Baik, jika tidak ada, menyambung kepada pertanyaan yang tadi Ustaz, bagaimana cara berhubungan intim dengan istri ketika istri sedang haid? Apakah boleh suami mengeluarkan sperma istri? Ini pertanyaan ini sekali ya. Subhanallah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya ada kekeliruannya. Tadi kan pertanyaannya hubungan intim ya. Mestinya pertanyaannya ya, bukan hubungan intim. Kalau hubungan intim dalam bahasa Indonesia itu artinya jima ya. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya ketika istrinya sedang sedang haid? Nah, itu mungkin pertanyaan ini jadi penanya saya akan bahas besok kan. Salah satu jalan berilmu itu husnus sual, baik cara bertanya. Bertanya ada hal-hal yang akan menjaga muru'ah. Dengan pertanyaan itu orang akan diukur intelektualnya. Maaf ya, kalau yang bertanya saya tidak menilai itu. Jelas saya tidak menilai itu, maaf. Tapi ketika orang bertanya, antum akan ditilai orang lain, yaitu apa? Nilai intelektual. Dari mana? Bobot bertanya. Ya, kalau antum, pertanyaannya kayak gini ya, ilmunya juga pasti ya segini. Gitu. Kalau kita sedang apa? Sedang daurah ustad-ustad nih. Tiba-tiba ada yang bertanya, ini anak dari mana ini pertanyaannya kayak gini? Pasti gitu kan? Kenapa? Oh, bobotnya kurang bagus. Nah, kalau pertanyaannya apa yang boleh bagi suami kepada istrinya ketika istrinya sedang haid, maka saya akan menjawab dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi juga tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanyanya umurnya 50 tahun ke atas, Maka jawabannya apa? Isna'u kula syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah saja. Artinya apa? Bisa bercumbu dengan wanita yang sedang haid kecuali satu saja, tidak boleh berjima. Silakan. Boleh ya? Boleh. Mau apa saja boleh. Tapi yang tidak boleh hanya satu adalah apa? Jima. Nah, timbul pertanyaan. Bolehkah istimna yang dilakukan oleh istrinya? Istimna oleh istrinya. Istimna dalam Islam terlarang. Jadi istimna, istimna itu apa? Apa itu bahasa ini? Masturbasi. Ya, masturbasi. Itu dalam Islam dilarang. Menurut ahli kedokteran itu akan mengurangi kesehatan dari sisi sperma laki-laki nantinya. Bahkan mungkin ya berbahaya gitu dari sisi kesehatan. Sisi yang kedua bahwa ada hadis yang memberikan makna, maaf ya di, karena bahasanya saya juga sulit nih, gimana bahasanya, tapi bahasanya janganlah engkau menumpahkan airmu kecuali itu akan menghasilkan keturunan. Jadi hukum asal orang tidak boleh menumpahkan airnya kecuali ada hikmah untuk keturunan. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau menumpahkan airmu kecuali pada tempat yang apa? Pada wanita yang solehah, yang nanti anak-anak juga akan soleh. Jadi pilih dulu wanita yang solehah, ya, sehingga engkau tidak menumpahkan airmu di tempat yang dimana saja, gitu. Karena kita ingin anak yang soleh, anak yang soleh. Nah, berarti kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih mampu mengendalikan dan kita masih mampu mengendalikan syahwat, maka hukum asal tidak melakukan itu. Karena yang dianjurkan itu kita tidak boleh mengeluarkan air kecuali tadi apa? Punya hikmah dan tujuan untuk mengekang syahwat, punya tujuan untuk keturunan dan ditempatkan di tempat yang bersih dengan akad yang sah, gitu kan, itu air itu kan, karena air itu punya kehormatan. Tapi walaupun begitu, ada nas dari para ulama, Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para ulama yang lainnya lihat, tidak mengapa jika seorang laki-laki merasa takut menyimpang syahwatnya, dia melakukan zina ketika ia istrinya sedang haid, sedangkan dia tidak punya istri kedua, ketiga, keempatnya, maka tidak mengapa di situ istimna oleh istrinya. Ya, terjemahkan aja ya, boleh istimna oleh istrinya. Seperti apakah? Ya, tentunya pilihlah yang paling layak, yang paling layak. Sebagian para ulama mengatakan bipahdaiha, dengan dua pahdainya, gitu. Ya, biasanya kaum muslimin sangat paham kepada bahasa Arab ini, gitu ya. Insya Allah nggak usah diterjemahkan. Nah, tapi ini dibolehkan. Sebagian apa? Para ulamanya. Jadi tidak mengapa, insya Allah. Tapi kalau masih mampu, jangan, jangan. Kalau masih mampu, apa? Jangan. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan berkah ilmu, pemahaman, dan diberikan topik untuk beramal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.